Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bertemu lagi di Menjelang Senja edisi ke-12. Masih bersama dengan Sukun. Kita sapa dulu para pemirsa yang ada di channel YouTube-nya caknun.com. Apa kabar? Sehat, guys. Sehat semua yang ada di channel YouTube-nya Ki Kanceng. Yang di channel YouTube-nya Murianyus. Dan kemudian di channel YouTube-nya PR Sukun. Ya. Ini kebetulan Jogja hujan iki, Mbah. Hah? Bergemuruh nang kono. Kebetulan Jogja hari ini hujan tak sudah-sudah. Iya. Ini sudah ini kok. Lumayan agak sudah terenceng ini. Agak sudah. Kemarin itu kan kita sempat ini, Mbah, mau bahas yang ini tak sudah-sudah, cuman waktunya keburu habis lah itu terus. Kemudian kita pindah ke edisi yang sekarang. Itu Simba ada ngendikan apa gitu tentang lagu sudah-sudah niku? Tes. Cukup nih ya. Okay. Seingat saya itu lagu kita bikin ketika sudah ending rekaman di Bautu. Misti. Ya. Jadi isyono waktu, isyono comblongan jatah terus bikin mendadak lagu ini kan syairnya juga mendadak di studio. Tuh. Terus dan musiknya yang dan ikan pembuka apa-apa ubian itu musik apa gitu loh. Semacam jingle gitu kan. Kita punya jingle ini terus kita pakai untuk lagu sudah-sudah. Oke. Jadi sekarang tak sudah-sudahnya cara Jawa ini kan rawes-wes toh. Rawang rampung. Rampung. Rawes-wes kok orang bosan-bosan, orang kesel-kesel gitu ya. Orang jeleh-jeleh. Orang nangwes gitu ya, dan seterusnya ya. Nah itu, saya, anu dulu saya ngeliat kayak Kanjeng ini saya dengerin lagi musiknya, ini saya anu dulu ya. Iya. Ayo rasa diterima musik yang ini dunia. Musik yang ini kira diterima oleh Republik Indonesia, oleh Belantika Musik Dunia, kira diterima orang cetok. Nek gamelan mbok wis gamelan, nek kumbu ya kumbu, gitar-gitar iki ra cetha iki campur-campur koyo ngene iki sapa sing gelem. Lah nek kowe ra payu aja nesu ya. Meskipun payu untuk diri saya itu payu banget. Uripe kudune yen mensilaturahmikan gamelan dengan kumbu, mensilaturahmikan barat dengan timur, mensilaturahmikan modern dengan tradisi kan gitu. Memang itu harus kita silaturahmikan. Makanya tapi kan dunia ini kan isinya kan memecah-mecah. Kabeh dipisah-pisah, modern, tradisional, atas, bawah, elit, proletar, gitu-gitu kan. Islam, Pancasila, divisahkan coba. Nah kalian yang mencoba selalu mempersatukan dan mensilaturahmikan, ya ora payu nang Indonesia. Sing payu ki sing mecah-mecah, kan gitu. Sing milah-milah kuwi gitu. Nah dan itu enggak sudah-sudah sampai sekarang, terus gitu. Nah sekarang gini, kita sekarang simulasi tak sudah-sudah. Apa nih sengera wis-wis apa nih, John? Coba kita simulasi dengan teman-teman semua. Yeah. Tak sudah-sudah leo apa? Ngapain yang dia tidak sudah-sudah itu, ngapain aja? Tak sudah-sudah ngerepoti wong cilik. Orang sudur-sudur. Okay. Perbuatan sehari-hari tak aja. Tak sudah-sudah. Nganu, orang mandek tak sudah-sudah le ngelih. Rasane ngelih terus ngoten ta. Duka. Lho ora ono piye ta jan iki. Lek kan nanti sebentar lagi buka. Oh. Nah, sudah-sudah piye. Sederhana aja lah saiki kasih satu kata terus tak sudah-sudah ngopo ra sudah-sudah ngono lho. Lho nek ngelih kan ora kowe jam 5:30 ya wis buka. Bar kuwi jam 10 bengi warek. Jam 4 ya si warek. Ingin punya apanya, apa aja gitu mungkin. Apanya yang di ngelih ra sudah-sudah ya apa kuwi melarat banget ora iso mangan dino kuwi. Tak sudah-sudah itu kan jangka waktunya bisa jadi tidak terbatas, tidak sudah-sudah kok. Tidak sudah-sudah kan jadi terus-menerus misalnya apa wis. Kuwi grundel terus. Ya meskipun grundel itu tidak setiap detik tapi pokoknya ada orang yang hidupnya itu mengeluh aja. Sampai tak sudah-sudah. Ya, dari dulu kita kenal sampai 30 tahun ini ngeluh aja gitu ya. Misalnya, ojo njurno, nek imam ini orang ganteng terus. Tak sudah-sudah misalnya gitu ya. Ojo ngunukui itu. Maksud saya ini sekarang. Abadi. Tak sudah-sudah itu sebenarnya gejala perilaku manusia. Ya, misalnya ini, wis ping pindo, ping telu. Menurut kan? Okay. Ketika ditambahi, kepingin lagi, dan lagi. Ketika belum, urung dadi, pengen dadi. Begitu dadi, pengen meneh. Barang wis meneh, pengen tambah meneh. Kan itu kan, lagi, dan lagi. Itu. Meskipun itu kan tidak ada hubungannya dengan yang sekarang terjadi. Itu kan dulu yang menggawe, yang menubahi. Gitu. Sekarang apa lagi? Nesu ora barbar, terus nesu ya, pentino. Nesuai, uring-uringan aja kan ada toh, ada iki mbadok kayak rantai-rantai, senengane mangan, wae, pemenang apa, liane apa, liane, yuk, apa? Pencitraan enggak wes-wes. Ah, pencitraan, okay, itu agak kualitatif abstrak ya, tapi ya apa-apa, pencitraan wae, wak doran duisin lenyeleh kelirain yang perapatan jalan itu ya. Orang duisin kok tidak sudah-sudah, no ya? Yeah. Ya karena memang dia tidak memiliki simulasi keilmuan dan cara pandang atau nilai-nilai yang membuat dia tahu bahwa dia sebenarnya seharusnya merasa malu. Nah saya kira kan, apa sebabnya kok orang isin-isin kok terus merga orang ngerti sing isin sing piye, ya lah. Karena dia tidak mau yang malu itu yang gimana, yang bangga, yang bagaimana, sing mungguh sing piye, isin piye, wirang piye, tidak ngerti kok. Wong sudah. Diwudani uang ya si orang merasa wirang kok, tidak merasa malu kok, ya toh. Bisa ditelanjangin orang pun masih tidak merasa malu mau gimana. Itulah sebabnya kita dikasih Ramadan, itulah sebabnya kita dikasih puasa. Puasa itu kan kita berlatih menakar, berlatih menahan. Kan saiki selama ini kan kita ada menahan diri, ada melampiaskan, ada mengendalikan. Jadi kalau puas, karena tidak sudah-sudah, lagu tak sudah itu kan gambaran mengenai melampiaskan terus-menerus. Yuk, melampiaskan nafsu terus, makanya nanti kita sambung dengan yang mau-maumu itu. Melampiaskan nafsu terus, makanya lawan katanya adalah mengendalikan. Coba sekarang, melampiaskan. Mengendalikan. Cara untuk mengontrolnya adalah mengendalikan, kan gitu kan. Nah, tapi yang sebenarnya ada sesuatu yang memang harus terus. Sesuatu yang sholat yang tidak habis-habis, yang tidak sudah-sudah, sholat terus kita. Ada sesuatu yang memang harus tak sudah-sudah, meskipun dengan ukuran yang jelas. Nah, jadi yang nomor satu pentingnya kita lakuin tadi adalah bahwa kita itu kudu mengenali batas di dalam segala hal dalam hidup kita kan gitu. Nek, misalnya nek mangan ya rasa limang piring. Gitu. Nek limang piring kan jadi rawis-wis atau limangan. Gitu. Minum ya ndak usah minum sehari sak jerem ya rasa ya. Memang minum itu baik. Minum air putih baik tapi ya rasa njur sak jerem. Gitu. Apa meneh? Rabi. Golek duit. Iya golek duit ya apik ning ora segala siang malam setiap saat itu golek duit kan ada keperluan-keperluan yang bervariasi dan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan kita sehingga orang golek duit penting ning ora golek duit tok gitu kan. Salat ya penting orang ning ora salat tok sedina nganti ping 100. Ya ora apa-apa mungkin. Ya tetapi kan tetap kudu didelok dari atake nyambut gawe ora. Ana wong sing ora arjin salat ning ora nyambut gawe. Ya pantes duwe wektu akeh wong cek ora nyambut gawe ora ora nanggung jawabi menafkah keluarga dan seterusnya gitu loh. Oke, itu contoh aja. Jadi memang ini memang antara mengendalikan dan melampiaskan. Nah, lagu tadi itu yang kita bikin tadi itu kan tahun berapa? Sangang puluh berapa? Lagu tadi itu sudah berumur hampir 30 tahun juga ya. Tahun 92 apa 3 ya, kira-kira ya. Rang. Pira atau? 94. Itu kan bagian dari album pertama yaitu Kado Muhammad yang ada itu Tombo Hatinya itu. Berarti sekarang sudah berapa itu? 94, 28 tahun. Jadi kita memang sejak awal itu musik itu bukan tujuan kita. Bikin musik itu sebenarnya untuk supaya kita punya peluang untuk mengekspresikan apa namanya nilai-nilai yang kita yakini kan gitu kan. Makanya dudu soal album itu bukan soal arep dodolan musik, tapi kita memang harus menjalankan apa yang Allah kasih ke kita, terus kita ekspresikan, kita wujudkan, dan audien utama kita adalah Allah. Jadi kita kan audien kita Allah itu maksudnya, makanya yang kita omongkan, yang kita syairkan, kita lakukan itu harus sesuatu yang menurut kita agak berharga di depan Allah gitu loh. Tapi mungkin enggak berharga di depan manusia. Ya sama dengan model aransemen dan pilihan lagu kayak gini tadi kan pop ora gitu, mlebu dunia selawat ra iso, mlebu musik qasidah ra iso, mlebu pop ora iso. Andaikan notasinya itu masih barat-barat pop-pop itu, ini syairnya rasa diterima. Syair seperti itu tidak bisa diterima oleh dunia pop. Kebudayaan modern tidak bisa. Kudu cengeng, kudu sing ora-ora. Kudu sing ora-ora, kok tidak tak moral-moral, tak sudah-sudah ketika belum kepingin sudah. Kuwi ora payu ngono kuwi. Ora payu ning radio, ora payu ning TV ngono kuwi. Nah, Kiai Kanjeng itu memang sejak awal memang tersesat ke dunia yang tidak akan laku di dunia pop. Cerita ya, gue ini bagian manusia sesat. Ya aku barang ini, sing mimpin tersesatan itu kan aku gitu ya. Terus kayak senang banget malah tersesat kayak. Terus semua, sampai sekarang kita semua tersesat. Tetapi kita tersesat mudah-mudahan di jalan yang benar. Mudah-mudahan di jalan yang memang, kan nanti kan kita punya lagu Semau-maumu. Ya. Untuk supaya nanti mendengarkannya lebih ini. Mu ini siapa maksudnya? Kowe itu? Semau-mau kita ngomong. Kita, ya. Loh, kok kowe wanin duwe karep ki kowe tahu bondo apa? Kowe tahu berjasa apa? Kan itu? Kalau Allah punya irodah, punya amr, punya apa mana? El. Ya punya irodah, punya amr, punya kemauan karena dia yang bikin kok. Dia yang menciptakan semua, dia yang memberi rezeki kepada semua, dia yang menyediakan semua maintenance kehidupan, maka dia punya hak untuk mau. Lah nek aku iki nek semau-mau sak karepmu cak nun, lho, sak karepku piye? Aku ora melu gawe apa-apa kok. Jadi saya itu yang tidak punya hak untuk berkemauan. Itu yang disebut lagu nanti itu ya. Semau-maumu itu lho, sik dihitung sik aja semau-maumu kowe. Kita hidup itu harus menyesuaikan diri dengan kemauan penciptanya, betul enggak? Meskipun sing pencipta ini kan maha sabar, maha memaafkan, maha mengampuni, maha memaklumi ya. Kabeh do buajingan do petakilan biayaan sak karep-karepe dhewe, Allah tetap mengampuni dan tetap tidak mengkiamatkan. Bumi ora njur dibenturke karo bulan, jegler ora to, gitu. Terus gunung ranjur, bledas-bledos, ya ora. Jadi Allah itu maha sabar luar biasa gitu. Terus karena Allah maha sabar, kita merasa Allah itu enggak masalah sama yang kita lakukan kan gitu. Nah, itu kesalahannya. Gitu. Padahal kan cuman waktunya aja belum datang. Kita belum menemukan saja hukuman Allah, belum dibentur. Urung nek cara Jawane itu ketanggur. Urung ketanggur atau belum kena batunya. Iya. Nah, Allah itu masih mengulur, itu belum kena batunya. Orang korupsi, orang setengah mati, ngomong demokrasi padahal monopoli, ya toh. Orang ngomong pemilu padahal jual beli. Orang macam-macam kedoliman, kemunafikan, kemusyrikan manusia. Dan Allah membiarkan itu terjadi sampai batas waktu tertentu kan gitu. Nah, oke. Okay. Nah, jadi sekarang apa menedon? soal ini apa? Tak sudah-sudah ini kan. Tak sudah-sudah niki nganu Mbah ras. Liriknya niki Mbah kula sing tetep ini medeni ini. Rasa kekurangan tak berpenghabisan. Iya. Selalu kepada kurang diri. Aja. Yeah. Coba dibaca aja dibaca. Yeah. Dari niki lirik kedua Mbah, bait ya. Kedua. Rasa kekurangan tak rasa berpenghabisan. Rasa kekurangan ya. Tak berpenghabisan kepada dunia tak pernah kenyang. Itulah api yang menghanguskan, itulah nafsu lambang kebodohan. Ya. Ya dia pikir kalau dia punya apa enggak habis-habis hartanya, duitnya rano seri ini gitu ya. Yeah. Itu dia pikir itu kehebatan. Gitu, dipikirnya kehebatan, kekayaan, apa kesuksesan. Lalu, padahal di situ disebut bodohan toh. Di situ disebut kebodohan. Apa sebabnya kok api, Hel? Kenapa kok api? Tadi kan saya mengatakan ini yang nomor satu setiap orang harus memahami, mempelajari dan mengambil keputusan tentang batasnya. Iya. Saya ngerti nek itu. Di segala hal itu. Ini kalau enggak pakai batas enggak jadi musik. Nada itu kan batas tertentu di wilayah tertentu, panjangnya segini, dhuwure segini, itu namanya nada. Irama juga gitu, irama itu misalnya 2/4/4, itu ukuran-ukuran nada. Nah hidup itu harus ada ukurannya. Kalau enggak pakai ukuran, itu hanya api namanya. Kalau api itu bisa membakar seluruhnya. Kalau banjir, misalnya untuk membanjiri ruangan ini, pendopo ini butuh misalnya berapa liter, ribu liter. Ya gitu ya, jelas ukurannya. Kalau api. Tidak ada satuannya, Mas. Iya, kue gari kok. Kiwesiki terus merambak-merambak, semua bisa terbakar. Betul enggak? Jadi kalau api itu enggak ada ukurannya, maka manusia itu selalu disuruh waspada terhadap setan, iblis. Karena mereka tercipta dari api. Dan itu sebenarnya pelajaran fisika atau sebenarnya. Bahwa setan itu dari iblis itu dari api, kita dari tanah. Kalau tanah itu jelas batasannya. Kalau api itu yang jelas, yang diukur itu panasnya, suhunya. Tapi kalau apinya sendiri secara hakiki, zatnya dia tidak terbatas. Dan makanya api tidak bisa dibunuh. Setan tidak bisa mati, iblis tidak bisa mati sampai hari kiamat. Nanti setelah kiamat kita lihat lagi kontrak barunya iblis sama Allah gimana kan gitu. Ya. Jadi puasa itu adalah satu pelatihan untuk supaya kita lebih presisi menentukan batas-batas di dalam urusan apapun dalam kita. Manganmu sepiro, gitu. Turumu berapa lama. Kue karo bojomu kutubie, bojomu karo kue kutubie, nyambut jaimu kutubie. Nanti dalam kariermu, di dalam dagangmu, dalam apapun semua ada batas-batasnya. Batas itu sekarang gini, makanya ada hadis yang saya tidak percaya bahwa itu kalimat Rasulullah. Misalnya, ikmali dunyaka, naka ta'isu abada. Itu saya sudah mendapatkan konfirmasi dari seorang profesor doktor di Alauddin. Yaitu Makassar, bahwa itu hadis lemah ya, do'if. Saya tidak mengatakan palsu, tapi do'if tadi itu harus diverifikasi kembali. Karena Rasulullah itu mengatakan, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Nah aku ngarani ke orang mungkin kanjeng Nabi ngomong ngunukui. Itu kan berarti kan muruhi ngeragas tau kui. Hidup selamanya, itu berarti abadi semuanya orang cukup iki. Aku hidup selamanya, gitu tau. Aku wis duwe toko 10, urung cukup aku kudu duwe 100, aku hidup selamanya. Urung meneh anak putuku. Jadi menurut saya tidak mungkin Rasulullah kewetu keluar kalimat yang membahayakan seperti itu karena Rasulullah itu maksum. Rasulullah itu mahfud, terjaga lidahnya oleh Allah dan para malaikat yang terjadi. Tidak mungkin Rasulullah mengatakan nikmali dunyaka karena kata isu abada. Itu berarti kan kapitalisme liberal pol, gitu. Kapitalisme orang liberal, kapitalisme total, kapitalisme ranyak lah pokoknya tanpa batas. Tak sudah-sudah, kapitalisme tak sudah-sudah. Jadi mali dunyaka karena kata ibu suabada. Nah ikmali wa'amilti akhiratika karena kata mutu kota isi-isi bisa dipahami. Jadi gue saiki sembahyang soalnya sesuk gue mati. Apa sebenarnya gue rasolat, gue gak yawapi soalnya gue sesuk mati gitu. Itu masih oke gitu. Tapi saya juga tidak mengatakan bahwa yang bikin hadis Dhaif ini dulu berniat jelek ya enggak. Saya enggak menuduh dia beriktikat buruk. Dia karep iki ben wong itu terpacu. Semangat. Semangat hidupnya, apa namanya, daya juangnya gitu kan maksudnya. Ini ya seakan-akan hidup selamanya njur kowe golek duit, ngomong-ngomongi itu. Saya ini melacur saja, mencuri uang pelacurnya coba. Untuk bayari si pelacur itu mencuri uang dari dompet pelacurnya. Apa tau gue? Itu saking ke anak kata isu abadal, itu aja rugi pokoknya terus-menerus kudu golek duit sauke-uke. Nyolong rapopo, korupsi rapopo kuwi. Ono kuwi, Don. Minta cerita kuwi nyata kuwi. Saya pernah dengar. Iya, kuwi. Ki tanggane wong loro pojok kae. Ono ning. Oke, berarti tangga kula juga ta, Pak? Oke. Ah, kula tuh saya cilik. Oke, kira-kira Pak, yang lainnya yang kira kita bisa eksplorasi soal Pak tak sudah-sudah ini. Kepada cintamu aku kelaparan berapapun ongkosnya aku bayar sukarela. Mu itu Allah gitu ya. Nggih. Jadi kepada cintamu aku kelaparan. Jadi untuk mendapatkan cinta beliau itu apapun akan saya lakukan. Nah, harusnya di ayat itu totalitas. Mungkin ya di hadis iya. Itu. Ya. Di Maya kan sering kita sampai gitu. Seenak apapun, senikmat apapun, sehebat apapun, sesukses apapun, seviral apapun, terus pokoknya apa saja. Kalau itu tidak membuat Allah cinta kepadaku, saya tidak akan lakukan. Contohlah, mbok dadi presiden sedunia, mbok dadi wong pinter sedunia, dianggap nabi pun sak dunia, we aku ora gelem nek kuwi marake Gusti Allah ora seneng karo aku, kan gitu kan. Sengsara apapun, sesakit apapun, semenderita apapun, sesengsara apapun, senelongso apapun, sekeloro-loro apapun, ya, sedalam apapun, seluas apapun, setak sudah-sudah pun ya. Yeah. Meskipun keloro-loro tak sudah-sudah misalnya gitu ya. Kita tersakiti terus-menerus tak sudah-sudah ya. Saya enggak masalah, asalkan itu membuat Tuhan sayang sama saya. Ngerti ya? Itu ongkosnya berarti gimana, Bang? Ya ongkosnya saya enggak punya apa, kita manusia enggak punya apa-apa, cuma milik Allah. Jadi kita juga enggak bisa bayar, enggak bisa mengongkosi. Cara mengongkosinya adalah bahwa kita ikhlas kepada apapun yang ditentukan oleh Allah kepada kita. Meskipun berupa kesengsaraan, meskipun berupa kerendahan, meskipun berupa kehinaan. Jadi saya dihina orang kan juga sering banget gitu ya. Dan aku rapopo kalau itu saya anggap membuat Tuhan menjadi sayang sama saya. Wong saya yang dihina kok masuk yang disayang yang menghina saya. Kan enggak logis Allah ya. Pasti yang dihina, yang dibully, yang digoreng, yang dipelintir gitu, yang dianiaya seperti itu yang pasti mendapat sayangnya dari Allah gitu. Bukan yang memfitnah, bukan yang memanipulasi kan gitu kan. Kan jelas hukumnya di Al-Qur'an gitu. Nuh, Don. Okay, kalau enggak kita teruskan dengan ya semau-maumu. Lagu selanjutnya semau-maumu. Nah, semau-maumu ini kan jelas ya. Konteksnya dengannya tadi terus, nanti urutannya kan jelas terbawa. Oleh karena itu kita tidak bisa semau-maumu. Ya nek Ramadan ya poso, ora semau-maumu piye. Nek poso ki ya subuh nganti maghrib, gitu. Ya nek poso ki ya orang jurung rokok entuk karo apa pingin fatwa anyar ini. Ya, mungkin saja secara teknis bisa saja, karena itu tidak memasukkan apa-apa misalnya ke dalam, bisa aja. Bukan puasa, bukan soal teknis, puasa adalah soal komitmenmu kepada Allah. Gitu ya. Bahkan saya itu, apa yang boleh saja belum tentu saya lakukan, Don. Yang halal, yang thayyib pun belum tentu saya lakukan, kalau itu tidak menambah berkah Allah kepada saya. Saya kan berhak jadi pengusaha, kan enggak. Saya berhak jadi ulama, dan saya belajar. Jadi ustaz, jadi kiai kan, tapi kan enggak saya lakukan. Artinya enggak orang tak pangan itu. Saya kan berat jadi pejabat apa lurah apa presiden kan itu. Tapi kan saya enggak bergerak sedikit pun untuk menuju itu. Dan begitu banyak hal ilmuwan kayak apa kayak seniman. Aku kan ya iso dadi seniman toh, Don. Saged banget. Iso toh? Nggih. Ngarang lagu ya lumayan okay, puisi apa meneh gitu ya. Nggih. Ini kan aku ora tahu ngubur-ubur awakku untuk menuju puncak kesenimanan kan ora. Pokoknya ngelakoni wae apa sing kira-kira Gusti Allah ngekon aku kan gitu aja kan. Jadi kita hanya menjalankan itu jenenge urip malaikatan. Malaikatan itu kan Yaf'alu ma yu'marun. Ya'malu ma yu'marun. Ya. Dia hanya mengerjakan yang diperintahkan. Kalau manusia punya hak asasi, punya bahasa ekspresi dan seterusnya gitu ya. Meskipun salah anu juga. Tadi kalau di Swedia kalau bakar Quran itu kebebasan ekspresi. Ya toh? Gitu loh. Itu kebebasan ekspresi. Nah, ketika yang membela Quran ini marah terus mukul orang yang bakar Quran itu disebut kriminalitas. Disebut kekerasan. Padahal menurut sebenarnya itu bisa juga ekspresi nggih, Bang. Loh, itu kebebasan ekspresi. Dene ana wong ngomong bahasa ekspresi kaploken plok. Nek dhek nesu kebebasan ekspresi kok. Wong dia juga menyentuh Quran secara fisik dan naruh api di situ kok. Kan juga sama fisiknya, sama jasadnya gitu loh. Tapi ngono kuwi saiki ning dunya iki ngono kuwi. Nggih. Kowe ngeroyok wong kekerasan. Ning ketika dia ngeroyok Quran, ngeroyok Islam, ngeroyok nilai-nilai yang baik tidak dianggap kekerasan toh, tidak dianggap kejaman. Itulah dunia sekarang. Joglo. Nah iya. Jadi gitu. Jadi yang dimarahi itu yang merespon. Padahal saya ini misalnya untung imam orang mulia ya. Sebenarnya imam kan kudu ngantemi aku, terutama ngantemi Bayu toh, ngantemi Joko SP, ngantemi Yoyo toh. Dunia sudah berkali-kali toh, ning ora toh. Engko nek sop nek kowe ngantemi sing disalahke kowe imam. Ketika Yoyo menghina kowe ya, itu tidak dianggap kekerasan ya toh, tidak dianggap kekerasan toh. Itu contoh aja. Jadi dunia ini memang dan tidak usah diandalkan dan tidak usah diharapkan dunia tidak begitu. Memang cara berpikir manusia sedunia kayak gitu. Bahkan Indonesia, ya orang Madura carok yang dilihat kan celuritnya sama darahnya. Mereka tidak mikir bahwa itu adalah urusan martabat, harga diri, keluarga, suami, dan seterusnya. Gitu. Misalnya kalau anakmu, misalnya gini, ada petarung namanya Mas Fidal, ya, dihina anak Indonesia oleh Covington. Terus diantemi Covington karo Mas Fidal, sing dinesoni karo dunia ya Mas Fidal. Ketika Covington, Colby Covington menghina anaknya dan istrinya, tidak dianggap kekerasan. Ketika si Mas Fidal membalas hinaan itu dengan ngantemi Covington, itu baru jadi perkara. Bodohnya dunia di tahun 2022 ini. Begitu rendahnya pengetahuan mereka. Begitu tidak mengertinya mereka terhadap kehidupan manusia yang sebenarnya rohaninya, yang ada martabatnya, ada harga dirinya, ada nilai-nilai yang tidak tampak oleh mata. Gitu loh. Jadi ya kayak gitu. Makanya sekarang kita juga enggak apa-apa. Ayo sakarepmu kono. Kuwi ya ora patheken gitu ya. Kita juga enggak mengharap dunia berubah ya enggak. Ben-ben wae. Monggo aja gitu. Kecuali Allah yang tanya. Kalau Allah tanya, "Nun, baiknya manusia berubah enggak?" Nggih, menawi panjenengan iki yang tanggel, nggih. Sebaiknya berubah. Tapi kalau yang tanya manusia, ora rasa berubah, ngunu terus. Tak sudah-sudah enggak ada masalah. Biar saya tertindas, enggak masalah. Saya teraniaya, enggak masalah. Ngunuh terus, nganti kiamat, enggak masalah. Itu kalau saya. Jadi saya tidak berharap apapun kepada makhluk-makhluk yang namanya manusia ini. Tapi kepada Allah lain masalah. Jadi kalau walayatai asu, itu mirauhillah, bukan walayatai asu minat dunia. Kalau ilat dunia, ya kita tai asu. Tai asu putus asa artinya. Ya. Allah mengatakan walayatai asu mirauhillah, bukan walayatai asu minat dunia. Kan gitu kan, jadi nek ditakoni menungso, ditakoni presiden, ditakoni kiai, bagaimana baiknya Indonesia berubah tidak? Ora, ngunu terus ora apa-apa. Bosok-bosok oh, ngunu. Nek aku ora masalah gitu. Modar-modar ora masalah aku. Kalau kalian yang tanya, tapi kalau Allah yang tanya ya sebaiknya sih disayang, ditolong untuk berubah. Kalau kepada Indonesia ngomong gitu loh, mereka enggak mau berubah, mereka memang seneng itu kok, memang seneng hina, seneng bodoh, seneng busuk kok. Mau gimana? Terus saya disuruh ngemis-ngemis supaya mereka berubah. Mau aku, enggak apa-apa, ngunua terus. Orang ada masalah. Ya, kalau Allah yang tanya kepada saya, aku akan mohon kepada Allah agar merubah Indonesia untuk menemukan dirinya. Karena diri Indonesia itu sangat indah, sangat tangguh, sangat hebat. Gitu ya. Ning wonge dhewe ora gelem ngrungokke dikandani ngono kuwi. Gitu ya, teman-teman ya. Cerita ya, oke sekarang. Saiki. Berarti kesimpulan saya kalau ditanya oleh Indonesia, semau-maumu, sakarep-karepmu, ora masalah. Gitu ya, yuk.

karena hari kemenangan pasti akan datang. Dia ada kalimat, sedang Tuhan saja tidak engkau dengarkan, Pikir. Gih, kalau Tuhan saja tidak engkau dengarkan. Sebelumnya? Buat apa aku mengingatkan kalau Tuhan saja tidak engkau dengarkan? Paham ya, kenapa sekarang juga tidak mau mengingatkan Pak Indonesia, Pak siapapun. Tuhan itu sudah sangat jelas segala sesuatunya itu, semua lengkap. Seluruh pernik-pernik detail-detail ilmu dan framingnya, maintenance-nya, pemetaannya sudah lengkap. Jadi, nah aku ditakoni itu kan tadi kan saya sampai emosional karena ya saya enggak akan mengharap kalian semua wahai Nusantara dan semua itu akan berubah. Enggak, ora padeken aku. Monggo ngono terus arep bosok-bosok sak karep mutar-mutar. Bodohlah sendiri, pandailah sendiri dan bodohlah sendiri, tadi ya gitu. Jee. Di lagu sebelumnya. Nah itu kan tinggal kita proyeksi kemana-mana. Tinggal kita tarik garis kemana-mana gitu. Contohnya wong Tuhan saja tidak kau dengarkan, kan contohnya oke banget ya. Jangankan kok Tuhan, kan Tuhan mengatakan, untuk apa kau ku ingatkan wong aku saja tidak kau dengarkan itu ya. Terus Tuhan malah nambahi, ojo meneh kok aku, cangkemmu dhewe ra kok rungokke kok. Mulutmu sendiri wahai manusia tidak engkau dengarkan. Kamu sudah ngomong apa saja dan tidak pernah kamu laksanakan, betul enggak? Nah iya, kamu sudah bikin Pancasila, kamu sudah bikin macam-macam undang-undang dasar, ada amandemennya, tetap enggak kau laksanakan kok. Jadi ojo meneh kok aku, saya kan cuma berfirman kata Allah ya, wong cangkemmu dhewe ora kok turuti kok. Itu kan diterusin ya, dan itu tak sudah, itu terus-menerus gitu. Oke, sekarang dari semau-maumu ini kan sebenarnya kan sikap yang kita temukan bahwa ya wes kan akhirnya kan sampai ke ayat sawaun alaihim aandartahum amlam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala kulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghisyawah walahum adzabun adzim gitu. Podo ayar dileke ora. Dadi nek aku ditakoni apike berubah ora? Tadi malam ada seorang mantan pangap datang ke sini ya dan banyak ngomong soal Indonesia dan seterusnya dan saya bersikap seperti itu. Podo wae arep kok eleke opo ora, kok kandhane opo ora. Sumbunge kaya ngono, sombongnya luar biasa terhadap nilai, sombongnya luar biasa terhadap Tuhan, sombongnya luar biasa kepada penciptanya. Seolah-olah mereka itu bisa menciptakan diri mereka sendiri gitu loh. Mereka menyembah-nyembah, mengharu biru tanah air yang indah, lautan, gunung, tanaman, hutan yang indah, tapi mereka tidak pernah menghormati penciptanya, kan gitu kan? Dan seterusnya. Jadi saiki ya sewe semau-maumu wae sakarepmu. Dan kita sedang berada pada satu momentum sejarah sekarang ini, bahwa akan ada pembalikan, akan ada putaran baru. Nek ditakoni ya sakarep-karepmu. Aku mau ngomong nuku ya arep putaran sing piye engko sing saiki engko ana sing diwalik, ana sing selama iki riyaya saiki kudu poso, sing wingi poso saiki sebentar lagi akan dapat riyaya gitu ya. Tapi itu siapa aku ya sakarepmu. Kuwi sing luwih ngerti ya. Aku ya ora aku meng ngrasake ngono kuwi gitu loh. Dan saya sudah punya sebenarnya beberapa hal gitu ya, tapi saya ndak akan ngomong kepada siapapun saja. Gitu loh, wong kalian juga wong musik iki mau semau mau iki musik apa iki mau? Reggae-nya. Tapi akankah pernah disebut reggae oleh Belantika Musik? Enggak. Apa diakui sebagai musik reggae? Enggak. Jadi piye? Ora tau. Reggae kan aransemennya ya. Reggae ya. Terus saire kan saire apa kuwi? Ora payu to kuwi. Gusti Allah ora payu ning dunia iki, kan gitu kan? Itu kan omongannya Allah atau semau-maumu to? Semau-maumu. Terus dari sudut nek genre normal aja kan iki mau ya tetap lagu biasa ya, lagu apa emang? Nggih, nek notasine sebenarnya pop ya Mas. Pop to? Pop, nggih. Pop, nggih. Cuman dibikin agak reggae gitu ya. Yeah. Itu kan juga tidak ada orang yang mengakui itu. Iya. Yeah. Iya Kanjeng ada hubungan sama reggae gitu. Enggak ada tau orang inget itu. Rano tuh? Orang mungkin. Itu karena kejahatan atau karena kebodohan menurut Joni? Kalau menurut saya kebodohan, Pak. Nah, ini aku sih ngomong kok aku dibully loh. Ucapanmu membodoh-bodohkan dunia musik Indonesia. Entah, ora. Nek jahat lah ora toh. Okay. Nek ora mudeng. Okay. Itu sama dengan Allahummarhamna bil Quran kan kayak lagu Arab no toh? Nggih. Okay. Okay. Lagu barat ya. Notasinya notasi barat. Barat, okay. Notasi okay. Barat pol kuwi gitu. Nek salatullah kuwi ya barat toh? Nggih. Okay. Barat pol toh. Salatullah salah cuman dicengkok kaya Arab. Tapi kalau notasinya kuwi apa? Notasinya ya. Apa? Sol do re mi. Barat pol kok kuwi. Ning dianggap lagu selawatan ta? Aku kuwi jahat apa bodoh? Nggih, berarti apa Mas? Mas Imam, Mas Imam, Mas Imam, ayo. Ya, bodoh. Nek jarene orang kan radang tidak mengerti. Jadi pinter sama pinter itu pemahamannya juga belum tepat-tepat amat hel. Sing jenenge pinter itu beda karo weruh lho. Iki malah meng ora weruh to. Ora weruh. Ning sing marake dadi bodho kuwi ketok bodho kuwi mergo selama ini berlakune iki kaya ruruh gitu lho. Gitu. Layadri warayadri anahu layadri. Tidak tahu tapi dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu tapi gayanya, perilakunya, ekspresinya kayak dia yang paling tahu kan gitu kan. Itu kan jadi nek asline meng jane meng ora weruh, meng dhewe ora ngerti nek ora weruh. Ora weruh nek ora weruh ning merasa weruh sehingga perilakunya kaya ruh-ruho kan gitu kan. Kan jelas itu salatullah salamullah ya lagu barat. Cuman berbahasa Arab. Dan sebenarnya Mbah banyak yang terjadi. Tahu lagi aku melakoni selawat lho gini padahal iya. Di dan itu contohnya banyak sekali, contohnya banyak sekali. Jadi sekarang ini kita ini sama dunia ini ya meng mesake to. Meng mesake karo peradaban modern, mesake karo bangsa Indonesia, mesake karo elit, mesake karo dan suatu hari Elmi kan sebagian mencatat salah satu bagian dari sejarah saya. Kan saya itu kan nyun sewu ya. Sekarang ini kan saya enggak punya akun medsos. Apapun saja kecuali caknun.com yang dikerjakan bukan oleh saya juga tuh. Jadi Twitter, Instagram, apalagi TikTok, Facebook semua enggak punya ya. Oke. Jangan lupa ya sebelum itu saya itu keluar dari dunia televisi loh. Cetak tuh? Ya. Saya keluar akhir 90-an tuh saya keluar. Terakhir tuh industri atas itu saya tidak mau diwawancarai oleh TV enggak mau, semua enggak mau. ILC saya enggak mau gitu. Najwa saya enggak mau apapun. Kan saya keluar dari dunia TV. Dan jangan lupa sebelum itu saya keluar dari media massa cetak. Saya tidak nulis sama sekali. Saya suatu hari pengen teman-teman maknya itu apa maknanya bagimu? Rumangsamu metus kok kunuki ora ono akibate apa gitu. Apa maknanya bagi kamu? Wong kowe ora kowe ora wani ora kok kowe lak iya ya ya terus aku iki ora. Metu bola-bali lho. Saya tinggalkan semua. Semua itu yang bikin saya terkenal tuh seharusnya. Media kan yang bikin orang populer, saya tinggal kurang lebih. Media medsos apa internet kan bikin orang viral, saya tinggal, saya enggak. Jadi saya itu yang akses itu saya tinggalkan semua. Itu enggak ada, kalau enggak itu enggak ada maknanya panjang aku urip karo wong bodoh-bodoh. Wong saya puasa orang ming Ramadan, aku puasa medsos. Puasa media massa, puasa televisi, puasa jabatan, yalah, bahkan puasa identitas. Ini kalau saya terusin ya, kenapa umat Islam kayak gini jadinya sekarang? Kenapa Islam itu jadinya kayak gini? Kan sampai dipermusuhkan, dipolarisasikan Islam lawan nasionalis misalnya. Islam lawan Pancasila. Islam dibentangkan sama Pancasila juga kan. Itu apa yang terjadi? Kebodohan apa kejahatan itu? Saya gini. Karena dulu Islam itu datang tidak sebagai kata kerja tapi sebagai kata benda. Dia jadi golongan. Golongan dan identitas. Iya, jadi Allah kan ayatnya jelas. Ya Yuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila inna lita'arufu kan. Aku menciptakan kata Allah bermacam-macam bersuku-suku. Aku ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan aku jadikan kalian bersuku-suku atau bergolong-golong. Ya, terus. Agar kalian saling mengenal. Aku sekarang tanya, Islam itu seharusnya berlaku di golongan-golongan apa saling mengenal? Saling mengenalnya. Nah, aku dengar Islam itu konsentrasinya pada lita'arofu, bukan su'uban wa qabaila, cerita ya. Itulah ma'iyah. Karena Ma'iyah tidak mau menjadi golongan. Dan kita nyatakan kita bukan menyaingi NU Muhammadiyah, kita bukan menyaingi parpol. Kita tidak menyaingi siapa-siapa. Tidak menjadi grup tarekat, tidak menjadi ormas, tidak menjadi kelompok apapun. Kita juga tidak menjadi kelompok pengusaha, ya ora, kaya HIPMI, ya ora. Kita itu bagian lita arafunya, bukan bagian su'uban wakobaila. Nah, setahu saya Islam itu datang sejak dulu, sekarang di dunia modern ini datang sebagai golongan. Mas Sumi dulu ada, terus jadi P3, jadi partainya Yusril, dan seterusnya gitu ya. Akhirnya Islam itu datang sebagai golongan. Kalau Ma'iyah kan menerima semuanya, karena kita lita arafunya. Semua unsur-unsur kimia, kita kenali valensinya dan sifat-sifatnya, kemudian kita cari racikan apa H2SO4, apa NH3, apapun. Kita mencari racikan-racikan rahmatan lil alamin, betul enggak? Bedanya dengan, makanya kita enggak jadi golongan. Dan kalau kita sekarang tidak ada genrenya, memang kita bukan musik genre. Kita bukan musik genre, jadi kamu enggak usah cari ya Kanjeng itu solawat, apa dangdut, apa jazz, apa reggae, enggak usah cari, karena mereka memang bukan su'uban wakobaila. Kiai Kanjeng itu lita arofu, mereka yang nyambung, menyatukan, mengawinkan, menikahkan seluruh fenomena musik di dunia. Maka kita sebut musik global, awalnya terus di Nesoni Wong disebut musik gombal gitu kan. Ya panjang gombal ini kan satu benda yang sangat berjasa pada kehidupan. Lebih berjasa daripada serban maupun sajadah. Sebab dengan gombal itu kamu bisa membersihkan meja, membersihkan kursi dan seterusnya. Kan orang mungkin kamu membersihkan meja dengan sajadah, dengan serban, dengan peci, ya kan, tak mungkin. Jadi lebih mulia gombal daripada, ya itu tadi ya, cerah ya. Sama dengan saya sering kata peci sama kaki, ya lebih mulia kaki lah, lebih mulia sandal lah. Karena sandal melindungi kaki manusia dari kotoran, menjadi tidak kotor. Kalau peci melindungi apa? Ya melindungi dari budak aja atau paling. Kan gitu kan. Jadi lebih menurut saya lebih fungsional dan lebih punya potensi kemanfaatan dan kemuliaan sandal atau sepatu daripada, meskipun nek tekan sepatu bingungi meneh. Kita pakai sepatu untuk melindungi kaki dari batu-batu, dari kerikil, tapi kita pakai kaos kaki untuk melindungi kaki kita dari sepatu. Jadi sepatu ini janjane iki pelindung apa pengancam kan gitu kan. Nah, itu urip kayak menunggu ya. Ada lagi bahwa fungsi apa? Fashion yang enggak ada fungsinya, sampai sekarang saya enggak tahu fungsinya apa. Dasi. Dasi ini fungsinya apa? Fungsi estetik, fungsi kelas. Jadi orang mungkin nek kue dodol bakso dasinan, orang mungkin kue selawatan dasian. Itu lambang kelas. Jadi dia fungsinya fungsi simbolik, fungsi budaya, fungsi takhayul. Ya, fungsi takhayul itu. Apa Mas Imam? Ada pertanyaan? Bukan saya lagi ini era percaya, ayo menjelang senja berikutnya Imam Dasian. Nah aku jadi fungsi nilai. Coba Mas Imam Dasian tenan ayo. Tenang ya. Kupu-kupu. Dasi kupu-kupu. Oke, selanjutnya ada kita lagu ke lagu selanjutnya. Oke, kita masuk ke lagu berikutnya. Kita ke lagu selanjutnya ada Jembar Atine. Nah ini salah satu lagu yang menurut saya istimewa juga, nanti kita bahas. Ini tolong dijelaskan supaya semua yang mendengarkan dan publik seluruhnya itu memahami bahwa ini lagunya Bu Fatimah, lagunya Biki Dude. Jadi seorang ibu namanya Fatimah, Siti Fatimah, terus dikenal sebagai Bibi Ki Dude. Biki Dude itu orang Tanzania, umurnya sekarang sudah meninggal, sekarang meninggal dalam usia kira-kira 70 tahun sekian gitu ya, di bawah 80. Nah beliau itu seorang, itu kan mirip dengan Bu Camana kita di Mandar. Beliau seorang pelantun solawat, ngarang lagu sendiri, tapi dengan bahasa tradisional Tanzania, meskipun ada juga bagian-bagian yang mereka, yang jadi ini laris di kalangan turis-turis. Jadi turis-turis dari Amerika, dari Eropa itu kalau ke Tanzania itu mencari Biki Dude itu, terus mereka pentas di depan rumahnya, ada kebun itu, yang bule-bulenya nonton sambil berdiri, dan itu legendaris ini si Dek ini. Wong itu wo ireng elik banget kayak mirip Pak Is kalau. Ya. Mas Yayat jane ngampet niku wau. Wow. Ya, ngampet iki ngampet to ya. Ya, tapi kan memang jadi ini kita ambil, jadi ini inspired by ya. Ini yang kan dibawakan kayak ini adalah satu aransemen, satu lagu yang diilhami oleh Biki Dudu Tanzania itu, Afrika Barat itu ya. Kemudian diaransir Kiai Kanjeng, kemudian mohon izin diterjemahkan dengan, menjadi syair berbahasa Jawa. Judulnya Jembar Atine. Jembar Atine. Kalau muatan Jembar Atine itu ya sama dengan semua yang tadi kita bicarakan. Dengan seluruh keadaan dunia yang penuh kebodohan dan kejahatan, kekonyolan dan doliman itu, maka kita satu-satunya jalan adalah jembar ke ati. Makanya lagu ini berjudul Sing Jembar Atine. Atau itu kan wadahnya Ridho. Kalau Anda tidak jembar hati, ya orang mungkin Ridho. Makanya Ridho itu tergantung kepada sesamudra apa hatimu, seluas apa semesta jiwamu, kan gitu kan. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Yo, ini jembar hati nih, Dudu Kiai Kanjeng. Iya, jembar hati ini lagu sing paling angel dienggo Pak Top. Yes. Kenapa Top? Mau menyucu ya. Kenapa Top? Top, kok angel kenapa Top? Top. Karena ini lagu baru. Baru termasuk yang baru. Nggak, ini bukan, sebenarnya bukan baru. Situ-situ sering dengerin, tapi kenapa enggak pernah bisa? Ya. Karena ini termasuk lagu baru. kok tak sudah-sudah Le Raiso? Ya, kalau yang lainnya kan saya kenal. Jembar Atine itu ada 3 tahun loh. Ya kan 3 tahun itu baru, kalau kayak Kanjeng sudah 30 tahun. Rumusnya kudu Jembar Atine. Iya. Apa? Lecu-lecu. Lecu-lecu. Iki masih on lah. Iya, disambung on. Saya rumusnya kalau main lagu ini ya harus Jembar Atine. Harus nompo bahwa aku kok angel banget. Gitu. Memang unik kok. Ini kan tradisional apa nama Nigeria Tanzania, meskipun nanti di beberapa hal ternyata mirip sama Bu Manis sama Mandar. Iya, dan ini pernah kita translate ke bahasa Mandar, Mbak. Iya. Iya. Saya Bu Camana sama Biki Dude itu sebenarnya satu gelombang. Karena bagian tertentu kalau Biki Dude selawat nembang itu cengkoknya podo karo Bu Camana. Kalau Anda lihat di YouTube gimana ya, mirip itu. Nah memang itu Melayu ya dudu ya, tetap ya. Melayu dudu, Jawa dudu, Barat dudu. Jadi memang itu unik. Jadi saya enggak tahu strukturnya dong, hitungan-hitungan langkahnya saya enggak tahu itu. Niku kan biasanya kan lagu sing enak ya tinggal gitaran gak enak, enggak tentu. Ayo coba tuh digitari dewe sorak gue. Susah. Kayak seperti lagu Arab ya, Mas. Iya. Mengabdi di vokal ya. Ini lagunya melodi. Jadi ritmenya semua mengabdi di vokal. Jadi susah. Gitu. Tapi kan tetap ono ritme itu. Tetap ada. Iya. Nah, itu dituntut. Iya. Ritme padahal melodinya gitu. Nah, sekarang kan kita bisa membayangkan. Untuk Lita ini kan kasus Lita Arofu tuh. Jadi Pak Top masih sampai hari ini masih gagal untuk Lita Arofu dengan buku Dude. Itu padahal urusan nada, melodi gitu ya. Saya bayangkan kalau urusan sosial, politik, ideologi gitu ya. Makanya seharusnya bangsa kita ini belajar beneran. Luang sekarang ngaduk ke Tanzania, Indonesia, Mandar. Itu aja tidak mudah kok, patut enggak bisa-bisa padahal kan pakar Lito tadi ya. Gitu. Ah, iya, iso. Saya pakar friendly. Sekarang apalagi ideologi, ilmu, pemikiran, nilai-nilai kan lebih tidak mudah lagi. Makanya sampai kita tersesat bahwa Islam dipertentangkan dengan Pancasila itu kan saking patupe toh. Ya toh, saking patupe saking Matup. Matup. Ya saking raisane menemukan Lita Arofu toh. Wong itu soal Lita Arofu banget kok, Islam sama Pancasila itu Lita Arofu banget. Jadi itu nyawiji betul. Bahkan 8 kosakata Pancasila itu sumbangan dari Islam. Ya kata adil, adab, musyawarah, mufakat, hikmat. Ada 8 pokoknya kata-kata yang tidak ada di Jawa, tidak ada di Melayu, tidak ada di bahasa-bahasa lain di seluruh dunia, hanya ada dari Islam. Bukan hanya sekitar bahasa Arab, menurut saya itu bahasa Islam karena itu mungkin yang dulu diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'arrathum 'alal malaikah itu ya. Mungkin, tapi saya enggak bisa mengkonfirmasi itu benar apa salah. Wong teman-teman di dunia para ilmuwan juga enggak mau menyelidiki, enggak mau riset kok. Maksud saya riset ijen mengaku itu ilmuwan kok gitu kan. Jadi menurut saya sore ini kita mendapatkan ilmu bahwa lu kalau gitu harus Lita Arofu dong. Ideologi kita tuh Lita Arofu. Yeah. Kita tuh mempersatukan, bukan bikin golongan baru. Gitu ya. Nah kayak Kanjeng juga tidak bikin genre baru. Yeah. Ini mempertemukan berbagai macam genre di dalam satu aransemen. Kan itu kira-kira gitu ya. Gitu ya. Nah itu seharusnya Indonesia tuh gitu. Republik Indonesia itu kan jare Bhinneka Tunggal Ika. Ini kok Tunggal Ika ini tok saiki sing berlaku Bhinnekanya mana? Nah untuk metode untuk menuju Bhinneka menjadi Tunggal Ika itu kan Lita Arofu itu. Bhinneka, Lita Arofu, Tunggal Ika. Seharusnya begitu. ada kesadaran seperti itu, terutama pemimpinnya yang paling puncak itu, terutama yang paling harus pinter lita'arofu, harus pinter nyawiji, pinter mempersatukan, pinter mendamaikan dengan cara salah satunya semua merasa aman. Apakah Jawa terancam oleh Kiai Kanjeng? Tidak. Bahkan di Sengkuyung, apakah Arab terancam oleh Kiai Kanjeng? Tidak. Apakah Barat terancam? Tidak. Meskipun ada Arab, ada Jawa, Baratnya tidak hilang toh, tidak direndahkan toh. Meskipun ada Barat, ada Arab, Jawanya di Sengkuyung juga. Meskipun ada Jawa, ada Barat, Arabnya juga kita junjung juga kan gitu. Nah itu loh yang namanya lita'arofu, ideologi lita'arofu gitu ya. Gitu Don. Kira-kira so sekarang kita wayahe buka, sekarang lita'arofi dengan takjil. Ya. Ya, sampai ketemu lagi untuk edisi ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bulan puasa datang lagi. Waktu nek bersih-bersih diri, bersih-bersih hati, tetap semangat jalani hari, meski kadang cobaan nek. Tahan. Napas panjang. Sabar. Tenang. Masih ada. Kadang enteng, kadang menantang. Namanya puasa, dihadapi wae dengan tenang. Biar ibadahnya tetap khusyuk dan senang. Karena hari kemenangan pasti akan datang.